Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi syarhi kitab Dhawabit al-Jarhi wa Ta'dil li Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Taib terakhir sudah masuk dalam pembahasan qawaid ataupun dawabit yang berkenaan dengan ta'arud al-jarhi wa ta'dil. Ya, berkenaan dengan ta'arud al-jarhi wa ta'dil. Kaif saut? Jelas suaranya di sana? Jelas suaranya? Kelihatannya jaringannya saya lihat warna merah. Suaranya antum putus-putus. Tapi suara saya jelas enggak? Taib. Bentar saya. Enam. Suara jelas ya. Labas. Ditulis di chat kalau enggak jelas ya, biar saya tahu. Di chat, ditulis di chat Zoom-nya kalau enggak jelas. Taib. Enam. Nuasil. Sudah berlalu dua kaidah, ya, dua dawabit ketika terjadi ta'arud al-jarhi wa ta'dil. Yang pertama adalah mengetahui i'tibar manhajil a'immah ya fil jarhi wa ta'dil. Mengetahui manhajiyah para ulama, para a'immah dalam jarhi wa ta'dil. Disebutkan ada tiga tabaqat atau ada tiga jenis a'imam. Ada mutasyaddid, kemudian ada mutasahil, dan ada juga yang mu'tadil. Dan ada yang mu'tadil. Kemudian disebutkan pada dawabit atau dawabit yang kedua, disebutkan bahwa di setiap tabaqat a'immah ini ada yang mu'tadil dan ada yang mutasyaddidnya. Nah, di tabaqatil ula ada Syu'bah ibn al-Hajjaj dan Sufyan al-Thawri, di mana yang mutasyaddid adalah Syu'bah, sementara al-Thawri minal mu'tadilin. Nah, mu'tadil. Baik. Kemudian di tabaqat yang kedua ada Yahya ibn Sa'id al-Qattan dan Abdurrahman ibn Mahdi, di mana yang mutasyaddid adalah al-Qattan ibnu Mahdi, yang apa namanya, ibnu Mahdi sebagai mu'tadil. Kemudian tabaqat di bawahnya ada Yahya bin Ma'in wal Imam Ahmad, ya, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad, di mana yang mutasyaddid di sini adalah ibnu Ma'in. Yang mutasyaddid adalah ibnu Ma'in, sementara Imam Ahmad minal mu'tadilin. 6. Kemudian yang tabaqat di bawahnya minar Rabi'ah Abu Hatim Ar-Razi wal Imam Al-Bukhari, di mana yang mutasyaddid adalah Abu Hatim Muhammad ibn Idris Ar-Razi, sementara Al-Bukhari rahimahullah minal mu'tadilin. Baik, sekarang di dhabit yang ketiga, qala rahimahullahu taala yutawaqqafu fi qabulil jarhi idza khushiya ay yakuna ba'ithuhu al-ikhtilafa fil i'tiqadi awil munasafati awil munafasati bainal aqran. Kata beliau rahimahullahu taala, apa namanya, yutawakkafu ya fi qabulil jarh. Ketika ada jarah, maka pada keadaan tertentu jarahnya ini didiamkan. Baik. Afwan, ini saya enggak tahu yang internetnya stabil ya. Labas. Iya. Kata beliau bahwa terkadang al-jarah itu yutawaqqafu fi qabulihi. Terkadang kita apa? Enggak apa-apa, saya matikan juga videonya ya. Kayaknya di sini internet saya yang kurang bagus. Bentar. 6. Ya, terkadang seorang imam atau diperkenankan untuk yutawaqqafu, ya, mendiamkan ataupun tidak menggunakan, tidak memakai jarah, tidak menerima suatu jarah, kalau ada kekhawatiran, ya, ba'isuhu, yakni yang membuat seorang alim menjarah adalah al-ikhtilaf fil i'tiqad, adanya perbedaan dalam i'tiqad, ataukah al-munafasah bainal aqran, ataukah karena al-munafasah adanya persaingan yang tidak sehat antara teman-teman atau antara orang yang setabakat. Enggak apa-apa, videonya dimatikan saja kalau berat. Enggak apa-apa, videonya dimatikan kalau berat, kalau memang berat, biar ini enggak apa-apa. Saya juga di sini internetnya lagi kurang bagus kayaknya. Labas. Taip, labas. Jadi ini satu dhabit yang penting dalam masalah ini, bahwa terkadang ada seorang imam, yakni mereka manusia biasa. Ya, mereka pakar dalam jarh wa ta'dil, mereka alim bi asbabil jarh wa ta'dil. Ya, mereka memiliki sifat wara secara umum. Namun mereka dari apa namanya, terkadang ada muncul sisi manusiawi mereka. Ya. Terkadang muncul sisi manusiawi mereka di mana pada rawi tertentu mereka tidak berbicara atas dasar insaf. Ya, melainkan ada kepentingan tertentu. Melainkan ada kepentingan atau tendensi tertentu. Nah, asalnya kalam imam al-jarh wa ta'dil yang sudah jelas diterima, asalnya kita terima. Yani yang masyhur berbicara dalam al-jarh wa ta'dil, asalnya diterima sampai ada bukti yang menunjukkan bahwasanya dia menjarah itu karena ada tendensi atau kepentingan lain. Disebutkan di sini dua apa namanya? Dua alasan ataupun dua kepentingan yang terkadang dimiliki oleh seorang imam. Ya, disebutkan di sini dua kepentingan yang terkadang dimiliki oleh seorang imam dalam mengkritisi, dalam menjarah, sehingga jarahnya pun apa, tidak diterima ataupun dipertimbangkan atau dicek ulang. Sebab yang pertama adalah terkadang dia menjarah seorang perawi bukan karena adalahnya, bukan karena dobatnya, ya, melainkan dikarenakan apa, adanya perbedaan dalam i'tiqad. Ya, adanya perbedaan dalam i'tiqad. 6. Taib. Kenapa ini? Putus-putus ya? Nah, jadi terkadang seorang imam punya kepentingan tertentu, tendensi tertentu yang menyebabkan jarahnya jadi tidak insaf. Di antara sebabnya adalah dikarenakan adanya perbedaan i'tiqad. Tidak diragukan bahwa perbedaan i'tiqad, yang dimaksud perbedaan i'tiqad di sini tentunya bukan perbedaan agama, tapi yang dimaksud di sini adalah perbedaan akidah, ya, i'tiqad dalam agama Islam. yakni yang dimiliki oleh sebagian firq, ya, yang keluar dari daerah ahli sunnah wal jamaah. Nah, akan disebutkan nanti pada pembahasan yang akan datang berkenaan dengan asbabul jarah, bahwasanya al bidah, ya, menurut pendapat yang rajih di kalangan ahli ilm, ya, menurut pendapat yang paling rajih di kalangan ahli ilm, al bidah itu bukan merupakan sebab al jarah, ya, bukan merupakan sebab al jarah. Bahwa al mubtadi selama dia memenuhi semua kriteria al adalah wal dhabt, ya, termasuk shaduqul lisan tentunya, maka riwayatnya diterima. Maka adanya perbedaan i'tiqad, ya, antara si imam yang menjarah dengan yang dijarah, misalnya yang menjarah adalah ahli sunnah, ya, kemudian yang dijarah adalah murjiah, atau sebaliknya yang menjarah adalah nasibah, kemudian yang dijarah adalah syiah, lawannya kan begitu, ya. Maka seleknya perbedaan i'tiqad seperti ini tidak menjadikan hal tersebut, ya, sebagai sebab untuk menjarah orang yang berbeda i'tiqad dengannya ataukah bertentangan langsung dengan bid'ah yang dianut. Ya. Nah, dikarenakan bid'ah bukan merupakan sebab ditolaknya riwayat. Ya. Namun namanya sisi manusiawi, terkadang ada seorang imam karena kuatnya tamasuk dengan i'tiqad yang dia yakini, ya, dia pun pada orang-orang tertentu dia cukup keras. Ya, misalnya ada seorang imam yang dia sangat kuat tamasuknya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang khair tentunya. Namun ketika dia mengkritisi orang-orang yang menganut suatu bid'ah, tentunya bukan bid'ah yang mukaffirah, ya. Terkadang hamasahnya terhadap penjagaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuatnya menolak seluruhnya. Menjarah ya mubtadi, ya, atau menjarah dan tidak menerima riwayat mubtadi, padahal itu hal yang tidak dibenarkan. Jelas, ya? 6. Atau misalnya nasibah kalau dia mengkritisi misalnya yang lain, misalnya dalam hal dia nasibah lawannya adalah syiah. Ya, lawannya adalah syiah, karena nasibah ini masalahnya di penyimpangannya di masalah i'tiqad terhadap para sahabat. Jadi nasibah ini membenci ahlul bait, sementara syiah ini sangat mencintai, berlebihan dalam mencintai ahlul bait sampai ya merendahkan sahabat selain dari ahlul bait. Maka terkadang nasibah kalau dia mengomentari seorang mu'tazili, ya, mengomentari seorang asy'ari misalnya, asy'ari ataupun mu'tazili, terkadang dia jarahnya bagus, insaf. Ya, bagus. Karena apa? Karena bukan lawannya langsung. Tapi ketika nasibah menjarah Syiah, Taib afan. 6. Ini sebab yang pertama, karena adanya ikhtilaf dalam i'tiqad, terkhusus ketika i'tiqad dia atau yang dijarah itu langsung berlawanan dengan i'tiqad dia. Ya, semisal murji'ah, ya, irja' misalnya, ya, orang yang menafikan amalan bagian dari iman, lawannya adalah al-khawarij dan mu'tazilah. Ini biasanya kalau bertabrakan seperti ini yang bisa memunculkan menghilangkan sifat insaf dalam menjarah. Kemudian kepentingan yang kedua, tendensi yang kedua, terkadang tidak insaf dalam menjarah bukan karena perbedaan i'tiqad, tapi karena dia qorin, ya, selevel dalam hal guru, dalam hal usia, dalam hal keilmuan, ya, dalam hal keilmuan, selevel dengan orang yang dia mau jarah tersebut. Dalam hal ini diistilahkan dengan akram. Mereka korin. Ya, kemudian karena mereka korin, ya, bukan sekedar korinnya. Ya, tapi yang ditekankan di sini adanya al-munafasah. Adanya Al-munafasah. Persaingan yang tidak sehat. Jadi kalau sekedar akhon tidak ada masalah. Tapi ketika ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan, ya, ada indikator yang menunjukkan bahwa dia ini menjarah kawannya, menjarah orang yang selevel dengannya, dikarenakan ada persaingan yang tidak sehat antara akran, ya, antara dia dengan yang dia jarah, maka jarahnya ini yutawaqqafu, didiamkan, tidak diterima. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa mimma yanbaghi ay yutawaqqafa fi qabuli qawlihi fil jarhi man kana bainahu wa baina man jarahahu adawatun sababuha al-ikhtilafu fil i'tiqad. Ya. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di antara orang-orang yang selayaknya didiamkan, yakni tidak diterima jarahnya, adalah orang yang antara dia dengan orang yang dijarah ada permusuhan. Di mana permusuhannya disebabkan adanya perbedaan dalam i'tiqad. Adanya perbedaan dalam i'tiqad. Fa innal hadhiqa ya idza ta'ammala salba Abi Ishaq al-Juzajani li ahli al-Kufati ra'a al-ajaba. Contohnya misalnya orang yang mengamati dengan seksama jarah dari Abu Ishaq al-Juzajani rahimahullahu taala kepada penduduk kota Kufa, dia akan mendapatkan keanehan dalam jarahnya, yakni dia akan melihat jarah Abu al-Juzajani yang aneh. Iya, ada keanehan dalam jarahnya. Kenapa? Wa dzalika li syiddatin hirafihi fin nasbi wa syuhrati ahliha bitasyayyu'. Dikarenakan Al-Juzajani rahimahullahu taala itu dikenal, ya, dia memiliki condong kepada mazhabnya Nasibah. Mazhabnya Nasibah, alladzina yansibuna al-adawata li ahli al-bait. Ya, mengarahkan ya permusuhan ya kepada ahlul bait. Ya, dia terindikasi ataupun cenderung condong kepada mazhab Nasibah. Sementara penduduk kota Kufa itu masyhur tasyayyu, ya. Masyhur apa? Tasyayyu. 6. Fatarahu la yatawaqqafu fi jarhi man dzakara minhum bilisanin dzalqin wa ibaratin talqah. Maka kamu akan melihat Al-Juzajani tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk menjarah penduduk kota Kufa, ya. Seorang perawi kalau dia berasal dari kota Kufa atau dia tinggal di Kufa, maka tidak segan-segan dia untuk menjarah dengan bahasa dan ibarat yang keras, ya, dan ibarat yang keras. Taib. Ini apa? Kata penulis rahimahullahu taala. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya penyebab jarahnya Al-Juzajani kepada ahli Kufah, ya, atau jarahnya Al-Juzajani kepada ahli Kufah ini yutawaqquf fi, didiamkan, ditawaqquf dikarenakan adanya apa? Adanya al-ikhtilaf, adanya al-adawa bainahuma, ya, ada al-adawa baina Al-Juzajani wa baina ahli Kufah, ya, wa sababuhu al-ikhtilaf fil i'tiqad. Ya, di mana disebutkan bahwa Al-Juzajani ini cenderung, ya, condong kepada Nasibah, sementara penduduk ahli Kufa itu tasyayyu. Taib. Kemudian di footnote di Hamish nomor 2, penulis rahimahullah membawakan kalam dari Ibn Hibban yang memberikan tambahan faidah yang lain. Qala Ibn Hibban rahimahullahu taala. Ibn Hibban, ya, dalam kitab Thiqat mengomentari Abu Ishaq Al-Juzajani. Kata Ibn Hibban terhadap Al-Juzajani, kana harizil mazhab wa lam yakun bidayatin ilaiha wa kana salban fi sunnah hafizun lil hadis illa annahu min salabatihi rubbama kana yata'adda tawrahu. 6. Kata Ibn Hibban rahimahullahu taala, ya, mensifati Al-Juzajani ini harizul mazhab. Kata Ibn Hibban rahimahullah bahwa Al-Juzajani ini harizul mazhab, ya, yang kuat mazhabnya, yakni akidahnya. Walam yakun bidayatin ilaiha, ya, dan dia tidak mengajak kepadanya. Wa kana salban fis sunnah, ya, dan dia adalah orang yang kokoh dalam sunnah, hafizunil hadis, ya, menjaga hadis, illa annahu min salabatihi, hanya saja karena terlalu kokohnya, rubbama kana yata'adda tawrahu, terkadang apa dia melampaui apa perannya, yakni melampaui apa yang seharusnya dia ucapkan, yakni berlebihan dalam menjarah. Taib, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan, mengomentari kalamnya Ibnu Hibban, wa hadza yufassiru shiddata alfadhihi ala man kana ala kulli man nusiba ila bidah. Ucapan Ibnu Hibban ini menafsirkan, ya, menafsirkan, menjelaskan bahwa jarah yang keras dari Al-Juzazani itu ditujukan kepada semua yang menganut bidah, semua yang dinisbatkan kepada bidah. Wa anna dzalika laisa khassan bil kufiyyin al mutasyayyi'in, dan jarahnya ini tidak terbatas pada penduduk kota Kufa yang mutasyayyi. Ya, undur kalamahu fi Abi Yusuf wa Muhammad ibn al-Hasan sahibai al-Imam Abi Hanifah rahimahumullahu taala fi kitabih Ahwalir Rijal. Baik, kemudian disebutkan dua contoh jarahnya dia kepada Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan. Baik, ini kalam dari Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Kalam Ibnu Hibban rahimahullahu taala kemudian difahami oleh penulis rahimahullah seakan-akan menunjukkan bahwa Al-Juzajani beliau tidak mutasyaddid dalam menjarah hanya kepada mutasyayyi saja, tapi kepada semua yang nusiba ilal bidah. Ya. Kepada semua yang nusiba ilal bidah. Namun Allah taala alam bisawab, yang masyhur, yang masyhur dari Al-Juzajani rahimahullahu taala seperti apa yang disebutkan di atas. Ya. Yang masyhur adalah bahwa beliau memang kecenderungannya kepada nasibah ada. Ya, namun bukan dalam konteks merendahkan Ahlul Bait, enggak. Ya. Jadi di kalangan ulama terdahulu, kita sudah tahu ya dalam pembahasan i'tiqad, dalam masalah tafdil, ya, dalam masalah tafdil baina Abi Bakar wa Umar. Ya. Tafdil dalam masalah Abu Bakar dan Umar. Sebagian mengatakan apa? Taib labas. Nah, itu masalah yang berbeda ya, labas. Nah, ala kulli hal, yang masyhur dari Al-Juzajani rahimahullahu taala, beliau ini memang ada kecenderungan kepada nasibah, yakni dalam artian mengedepankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dibandingkan Utsman dalam masalah fadilah. Sahih, nah, masalah itu ya. Nah, jadi kita tahu dalam di kalangan ulama mutaqaddimin ada khilaf dalam masalah tafdil baina Utsman wa Ali, yang mana lebih utama, Utsman atau Ali radhiyallahu anhuma. Al-jumhur tentunya takdim atau mendahulukan apa? Utsman dibandingkan Ali dalam masalah afdhaliyah. Sementara sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, mendahulukan Ali bin Abi Thalib dibandingkan siapa? Dibandingkan Utsman bin Affan. Dibandingkan Utsman bin Affan. Nah, ini ada sebagian mazhab seperti ini. Ya, yang mendahulukan siapa? Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman bin Affan. Dan ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah, terkadang ya, terkadang karena ada sebagian yang tasyaddud dalam masalah ini, kemudian dia menjarah semua yang mengatakan apa? Ali lebih utama dibandingkan Utsman di mutaqaddimin. Walaupun kita tahu di zaman-zaman setelahnya in aqadal ijma', ya, ijma' ahlus sunnah sudah terbentuk, terwujud bahwa Utsman lebih afdal dibandingkan Ali. Ya, ala kulli hal, intinya Al-Juzajani di sini, ya, Al-Juzajani di sini rahimahullah, ketika dikatakan ada mail kecenderungan kepada, suaranya putus-putus. Baik, sebentar. Kev sekarang masih putus-putus. Taib, di chat lagi kalau masih putus-putus suaranya. Nah, ini ya, jadi yang masyhur dari Al-Juzajani rahimahullahu taala, beliau memang cenderung kepada nasibah. Cuman jangan difahami nasibah berarti Al-Juzajani mazhabnya itu yang sibu al-adawah, dia memusuhi Ahlul Bait, kemudian mencela mereka dan seterusnya. Tentu saya bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Dikarenakan kalau yang dimaksud dengan nasibah yang ekstrim yang seperti itu, tentunya orang yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, apalagi sampai mengkafirkan mereka, ya, yang mencela ahlul bait maksud saya, apalagi sampai mencela mereka dengan kata-kata yang keras, ya, atau apalagi sampai mengkafirkan ahlul bait, ini tentunya merupakan mazhab yang rodi, ya, mazhab yang rodi yang tidak menunjukkan orang tersebut orang yang adil atau bahkan mungkin sampai dalam taraf kekafiran. Ya. Cuman di sini kemungkinan Al-Juzjani rahimahullahu taala ada bentuk ininya, bentuk apa namanya? Beliau lebih mengunggulkan Ali dibandingkan Utsman. Ya. Mungkin ini yang dimaksud. Yani nasibah tapi bukan dalam tahap, bukan sampai dalam taraf yang ekstrim yang sampai apa? Sampai menyerang, ya, menyerang Ahlul Bait. Ya. Afwan. Enggak, balik ya, afwan. Ya. Jadi Al-Juzjani rahimahullahu taala, beliau nasibah yang menyerang Ahlul Bait. Menyerang Ahlul Bait. Nah, bukan yang dimaksud di sini tentunya menyerang sampai mengkafirkan ataupun merendahkan bagaimana, cuman ada mungkin kecenderungan, ya, karena apa? Kerasnya mazhab Syiah tersebar ketika itu, maka beliau, ya, beliau kemudian apa, ya, mengkritisi dengan keras, ya, Ahlul Kufah yang menjadi basisnya Syiah di zaman itu, jelas ya. Dan ini dikarenakan apa? Dikarenakan kecenderungan beliau kepada nasibah. Buktinya apa? Ulama Ahlus Sunnah yang lain yang juga sama-sama memerangi tentunya, ya, mazhab Syiah, tidak ada yang seperti itu. Ya, dia, beliau agak keras dikarenakan lawannya. Beliau cenderung kepada nasibah, sementara Ahlul Kufah itu adalah basisnya Syiah Rafidah di zaman itu. Jelas ya? Taib. Dan ini masyhur dari Al-Juzjani rahimahullah. Jadi wallahu a'lam, tidak seperti yang dikatakan di sini di Hamish bahwa seakan-akan beliau orang yang apa mengkritisi Ahlul Kufah dikarenakan shalabatuhu fi sunnah gitu. Yani dia 100% dari sunnah, ya, tidak terindikasikan nasibah, ya, sehingga sikap kerasnya ini bukan hanya kepada Ahlul Kufah tapi kepada semua mubtadi'. Dan ini hal yang kurang tepat wallahu a'lam. Ya. Buktinya disebutkan di sini kata beliau, hatta annahu akhadha yulayyinu mithla Lamash. Sampai-sampai Al-Juzjani melemahkan hadisnya Lamash. Ya, Sulaiman bin Mihran, imamnya kota Kufah, tapi karena dia penduduk kota Kufah dilemahkan. Demikian pula Abu Nuaim, ya, Al-Fadl bin Dukain, kemudian Ubaidillah bin Musa, ya, wa asatinil hadis wa arkanir riwayah. Ya. 6. Yani para imam dalam riwayat. Adapun yang disebutkan di Hamish, beliau melemahkan Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani. Ya, notabene keduanya merupakan murid Imam Abu Hanifah dan keduanya min ahli Kufah. Ya, maka wajar kalau dijarah oleh Al-Juzjani rahimahullahu taala. Maka membawakan kalam beliau terhadap dua orang imam ini, ya, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan, ya, untuk menyatakan bahwa jarahnya Al-Juzjani itu umum untuk semua mubtadi, bukan hanya kepada ahli Kufah saja. Ini tentunya percontohan yang kurang tepat, ya, dikarenakan Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan, ya, keduanya Kufah, ma'ruf, ya, kalaupun misalnya bukan Kufah, ya, kemungkinan dijarah karena beliau mengambil ilmu dari Abu Hanifah yang merupakan imamnya kota Kufah, tapi jelas keduanya Kufah, jelas ya, keduanya apa? Kufi. Taib, ini berkenaan dengan Al-Juzjani rahimahullahu ta'ala. Jadi khulasa dalam jarahnya Al-Juzjani bahwa beliau jarah beliau kepada ahlul Kufah itu yutawakkafu fihi. Ya, ditawakuf, ya, ini maksudnya apa? Kalau cuma dia yang sendirian menjarah seorang rawi dari ahlul Kufah, cuma dia sendirian, maka didiamkan, tidak diterima. Sampai ada imam lain yang mendukungnya. Kata beliau, fahada idza aradahu misluhu aw akbaru minhu fawassaqa rajulan da'afahu qubilat tawthiq. Maka orang atau imam yang seperti ini, seperti Al-Juzjani rahimahullah, kalau dia menjarah seorang ahli Kufah, seorang penduduk Kufah, seorang rawi dari Kufah, dia menjarah. Kemudian diselisihi, ya, diselisihi oleh alim lain yang semisal dengannya atau bahkan mungkin levelnya di atas Al-Juzjani. Lantas mereka itu mentausik rawi yang dijarah oleh Al-Juzjani, maka apa? Qubilat tausik. Maka tausiknya diterima. Maka tausiknya diterima. Yani jarahnya dia, jarahnya siapa? Jarahnya Al-Juzjani ditolak. Ya. Ini kalau dia menyelisihi. Semisal dengannya kalau dia apa? Kalau dia infarada, tafarrud. Dia Al-Juzjani rahimahullah tafarrud menjarah seorang perawi dari Kufah. Maka ini apa namanya? Didiamkan. Ya, didiamkan jarahnya. Tidak diterima. Kenapa? Karena indikasi adanya hamasah, ya, yang kurang sehat di sini besar. Maka didiamkan. Ya. Namun kalau jarahnya al-juzani didukung oleh imam yang lain yang selevel dengannya atau yang di atasnya, ya, yang mu'tadil, ya, yang mu'tadil. 6, maka apa? Maka ini bisa dipertimbangkan apa? Dipertimbangkan jarahnya dikarenakan ada ulama lain yang sejalan dengannya. Ataupun kita katakan, ya, dia majruh, ya, rawi itu majruh dikarenakan jarahnya imam yang lain tersebut, bukan dikarenakan jarahnya siapa? Al-Juzajani. Tapi ingat sekali lagi, ini hanya berlaku pada jarahnya Al-Juzajani pada penduduk kota Kufah. Kemudian selanjutnya contoh yang lain selain Al-Juzajani rahimahullah, wa yultahaqu bihi Abdurrahman ibn Yusuf ibn Khirash, maruf, ya, Abdurrahman ibn Khirash rahimahullahu taala, al-muhaddithul hafiz. Ya, yani hukumnya disamakan seperti siapa? Disamakan seperti Al-Juzajani. Fa innahu min gulati Syiah, bal nusiba ila Rafdhi, fa yuta'anna fi jarhihi li ahli Syami lil adawati al-bayyinati fil i'tiqad. Karena Ibnu Khirash ini termasuk gulatu Syiah, Syiah ekstrim, bahkan dinisbatkan kepada Ar-Rafid. Yani Ar-Rafid ini orang yang menolak Imamah Abu Bakar dan Umar. Iya. Bahkan dinisbatkan situ. Yani terlepas dari apa penisbatannya benar atau tidak, namun jelas beliau ini gulat Syiah. Nah, maka fayuta'anna fi jarhihi li ahli Syam. Maka kita harus pelan-pelan menyikapi jarah dia kepada penduduk kota Syam. Kenapa? Lil adawatil bayyinati fil i'tiqad. Karena jelas ada perbedaan permusuhan yang jelas dalam masalah i'tiqad. Yani Ahlus Syam ini tempatnya apa? Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Ya. Yang kita tahu tentunya bertentangan dengan apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Ya, yang ini merupakan kebalikan dari mazhabnya apa? Mazhabnya Syiah Rafidhah. Nah. Sudah ya, jadi ini kebalikannya. Jadi kalau Ibnu Khirash, ya, beliau nasibah, kemudian memiliki kecenderungan kepada nasibah, maka enggak diterima jarahnya. Kalau dia tafarruq menjarah, enggak diterima kepada ahlu Al-Kufah. Yang mana ahlu Kufah masyhur bi tasyayyu. Kebalikannya adalah Abdurrahman ibn Khirash. Beliau apa gulat tasyayyu, maka enggak diterima jarahnya kepada apa? Ahlus Syam. Afwan sebentar. Baik. Kemudian, jadi ini dua contoh ulama yang apa? Ya, ini dua contoh ulama yang ucapan mereka dalam jarh wa ta'dil ini biasa ya, ditemukan dalam buku-buku jarh wa ta'dil. Maka ini dua apa catatan penting ini atau catatan penting berkenaan dengan dua orang imam ini. Ya, dan ini sifatnya jarahnya ini yutawaqqa'u fihi hanya pada ya bukan jarah dia secara mutlak tapi hanya pada wajah tertentu sebagaimana yang sudah disebutkan. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan jarah seorang imam itu ditolak karena adanya indikasi ya yang menunjukkan bahwa dia ini apa memiliki persaingan tidak sehat karena dia sekorin setobakot, dia korin dengan orang itu yang dia jarah setobakot dengannya, kemudian dia menjarah, kemudian jarahnya ini ada indikasi yang menunjukkan bahwa dia menjarah murni karena persaingan yang tidak sehat. Yani dia sama-sama umurnya, sama-sama gurunya, mungkin sama-sama banyak orang yang mengambil ilmu darinya, ya, ilmunya juga sama tinggi. Ya, kemudian kadang ya ditemukan misalnya mereka saling menjarah pada hal-hal yang bukan menjarah, kadang masalah pribadi dibawa-bawa, ya, atau masalah pribadi kemudian dijadikan masalah manhaj misalnya, ya. Ya ditampilkan keluar bahwa seakan-akan ini padahal asalnya masalah pribadi dan itu tercium oleh para ulama ya bahwa mereka pernah menjarah satu sama lain gara-gara ini padahal bukan sebenarnya tidak seperti itu murni karena masalah pribadi, maka yang seperti ini jarah satu sama lain tidak boleh diterima ya, satu sama lain si A ke B, B si A ya, A menjarah si B menjarah si A, ini tidak diterima atau didiamkan. Kata beliau rahimahullah, wa yultahaqu bidzalika ma yakunu sababuhu al-munafasata fil maratib. Ya, kemudian diikutkan dalam pembahasan ini adalah ketika sebab permusuhan di antara keduanya adalah apa? Al-munafasah, persaingan dalam jenjang. Ya, ini persaingan yang tidak sehat tentunya. Adapun persaingan, maka para imam bersaing satu sama lain. Ya, mereka apa? Musabakah dalam kebaikan tentunya. Ya, musabakah dalam kebaikan, fastabiqul khairat dan seterusnya. Mereka berlomba-lomba. Ya, mengejar sanad yang ali, mengejar ini dan itu dari apa fiqih terhadap hadis. Ya. Nah, jadi sekedar munafasah tentunya bukan menjadi cacat, tapi yang bermasalah adalah munafasahnya yang tidak sehat, persaingannya tidak sehat. Kata beliau, fakatsiran ma yaqau bainal asriyaini al-ikhtilafu wat tabayunu li hadza wa ghairihi. Naam. Kata beliau, karena kebanyakan, ya, kebanyakan yang terjadi antara dua orang yang satu masa, ya, al-asriyain, yakni al-asriyain di sini apa namanya? Qorinain, ya, qorinain. Kebanyakannya itu disebabkan apa? Karena al-ikhtilaf wat-tabayun, dikarenakan hal ini, dikarenakan al-munafasa, ya, dikarenakan apa? Al-munafasa, persaingan yang tidak sehat dalam al-maratib atau yang selainnya. Fakullu hadza yanbaghi ay yuta'anna fihi wa yuta'ammal. Maka jarah yang seperti ini hendaknya diperhatikan, ya, tidak langsung diterima dan harus diperiksa lebih lanjut. Enam. Sudah ya. Jadi alasannya sama sebenarnya. Alasannya sama, yakni karena adanya kekhawatiran dia tidak insaf dalam menjarah. Wa qad qala al-Hafidz adh-Dhahabi rahimahullahu taala, katsirun min kalamil aqrani ba'dhum fi ba'd yanbaghi an yutawa wa la yurwa wa yutrahu wa la yuj'alu fa'nan wa yu'amalu ar-rajulu wa yu'amalu ar-rajulu bil adli wal qist. Kata beliau, kebanyakan kalam aqran, ya, ini tidak berlaku secara umum tentunya. Ya, tidak semuanya ya. Cuman kata Zahabi, banyak yang seperti ini. Ya. Jadi ini kaidah tentunya hanya berlaku pada akron yang terbukti tidak insaf. Ya, pada korinan yang terbukti tidak insaf. Adapun kalau korinan, ya, satu bakot dengannya atau sama belajar, tapi yang mengkritisi ini terkenal dengan sifat adalah, dengan sifat insaf, dan dengan sifat wara', ya, berhati-hati dalam menjarah, maka tentunya diterima. Semisal Imam Ahmad rahimahullah menjarah orang yang setobakot dengannya, ya, diterima jarahnya. Imam Bukhari menjarah orang yang setobakot dengannya, diterima. Ya. Namun yang ditakutkan di sini adalah orang-orang yang sebagian imam yang terkadang, sekali lagi karena ini juga termasuk sisi manusiawi, ya, dari belajar sama-sama, kemudian berkembang sama-sama, jadi alim sama-sama, terkadang itu bisa memicu sesuatu di antara keduanya. Kalau dia tidak menjaga apa sifat apa wara'nya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada manusia yang apa kebanyakan atau manusia tidak lepas dari hal-hal seperti ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hanya atau kaidah ini tidak berlaku kalau yang menjarah itu adalah seorang yang imam terkenal insaf, adil dan wara. Maka walaupun dia menjarah akronnya, korinnya, tidak ada masalah. Ya. Makanya tapi yang seperti ini tidak banyak tentunya. Kebanyakannya kata Zahabi banyak, ya, kalamul akron ba'dhum fi ba', yakni jarah seorang kepada korinnya, itu selayaknya yutwa wala yurwa, hendaknya selayaknya digulung saja, digulung dan tidak perlu diriwayatkan, yakni tidak terpakai, ya, nggak perlu kita riwayatkan, nggak perlu kita sampaikan kepada orang bahwa si fulan menjarah si fulan, ya, kalau memang ada indikasi bahwasanya di sini apa ada persaingan yang tidak sehat, maka yang seperti ini tidak perlu disampaikan, digulung saja, ya. Wa yutrahu wa la yuj'alu fa'na, dibuang saja itu jarahnya, tidak perlu dipakai dan jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menjarah rawi tersebut. Wa yu'amalu ar-rajulu bil adli wal qisti, selayaknya perawi tersebut diperlakukan dengan keadilan dan al-adl dan al-qist. Nah. Taib. Qala rahimahullahu taala wa nadhiru dzalika fit tawthiqi. Nah. Wa nadhiru dzalika fit tawthiqi ma dzakarahu al-hafidz adz-dzahabi aidan. Nah. Kalau tadi dalam masalah jarah, maka ta'dil juga demikian. Ya. Tentunya kalau seorang berguru kepada seorang guru, sisi apa namanya? Ya, dia akan sangat apa namanya? Subjektif ketika berbicara tentang gurunya. Dia tidak normalnya ya, dia tidak akan menjelek-jelekkan gurunya, dia tidak akan berat untuk menyebutkan kekurangan gurunya, karena seorang murid ketika dia mulazamah dengan seorang guru, maka ya tentunya kedekatan dengannya bisa jadi menyebabkan dia untuk tidak mengkritisi apa gurunya. Tidak mengkritisi apa gurunya. Nah, maka ini juga perlu diperhatikan sebagaimana jarah kepada Qorin dikarenakan alasan persaingan yang tidak sehat, maka itu jarahnya enggak diterima. Maka demikian pula takdil seorang kepada gurunya dikarenakan dia guru saya, atau takdil seorang kepada temannya karena dia teman dekat saya, ada indikasi yang menunjukkan dia ini mentakdil karena mujamalah, yakni menggampangkan dikarenakan untuk apa namanya? Kalau bahasa kasarnya bukan menjilat juga ya, bukan menjilat, karena ini kan korin. Yakni karena teman dekatnya atau bahkan gurunya, ya. Jadi dia tidak mentakdil, dia mentakdil bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan sifat insaf, melainkan karena kedekatan, ada hubungan batin di antara keduanya, maka ini juga takdilnya ditolak. Kata beliau, semisal dengan masalah jarah adalah at-tawsik yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kata beliau, annahu ya qad yakunu nafsul imami fi ma wafaqa madhhabahu au fi hali syekhihi al-tafa minhu fi ma kana bi khilafi dzalik. Terkadang jiwa seorang imam, yakni jiwa seorang imam yang mentakdil, ya, pada orang-orang, pada perawi-perawi yang satu mazhab dengannya, ya, atau punya kedekatan pribadi dengannya, berkawan, dia korin tapi dekat, tidak ada permusuhan yang, tidak ada persaingan yang tidak sehat, sangat dekat. Ataukah berkenaan dengan rawi tersebut adalah gurunya, terkadang dia altaf, dia lebih lembut, ya, lebih lembut. Kadang seharusnya dia ini jarah dengan jarah ringan, dia bilang sudah ini soduk saja atau hasan. Atau seharusnya dia dijarah dengan jarah yang berat, tapi dia tidak tega ataupun ya, sungkan kepadanya, dia pun menjarah dengan jarah ringan. Padahal seharusnya jarah berat. Ya, fi makana bi khilafi dzalik. Naam. Berbeda halnya kalau yang dijarah itu bukan orang yang semazhab dengannya atau bukan gurunya. Taip. Ini intinya adalah ya, sebagaimana sudah berlalu, seorang yang berbicara dalam masalah jarah wa ta'dil dituntut untuk memiliki sifat insaf dan warak, berhati-hati. Karena dia secara tidak langsung dalam menjarah maupun ta'dil, secara tidak langsung ucapannya itu akan menentukan ya keyakinan seseorang terhadap agama Allah Ta'ala yang dia yakini. Ya, kalau jarah dan ta'dil dia kepada seorang perawi salah, maka seorang atau orang yang mengikuti dirinya bisa salah dalam meyakini sahih tidaknya suatu hadis, dan dia akan membangun akidahnya di atasnya atau bahkan amalannya di atasnya. Maka orang yang berbicara dalam masalah jarah wa ta'dil selayaknya dia memahami bahwa dia adalah juru bicara dari agama Islam walaupun tidak secara langsung, karena dia berkomentar terhadap perawi. Taib, wallahu taala alam bisawab. Taib, ini selesai kaidah yang ketiga, ya, kaidah yang ketiga bahwa ketika pada ucapan atau pada jarah ataupun takdil seorang imam didapati, ya, ada indikasi yang menunjukkan bahwa dia ini menjarah ataupun mentakdil bukan atas dasar fakta, ya, bukan karena sifat insaf dan warak, melainkan karena perbedaan, ya, i'tiqad atau karena munafasah yang tidak sehat, ataukah sebaliknya karena itu gurunya, karena itu teman dekatnya, sehingga mengganggu keadilan dia dalam mentakdil, ya, maka ini hal apa jarah dan takdilnya di pertimbangkan ya, dilihat ulang. Yani kalau dia tafarrud, maka ini perlu di apa, ditawakuf sampai kita mendapati ada kalam imam yang lain yang yuwafiquhu, yang sejalan dengannya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Nah. Tsumma qala rahimahullahu taala, pada poin yang keempat. Ini poin yang keempat sebenarnya sudah berlalu ya di pembahasan-pembahasan awal berkenaan dengan apa? Tidak diterima jarah, tidak diterima jarah terhadap orang yang sudah istafadat, apa, yang sudah apa namanya, sudah tersebar adalahnya, yang sudah terlanjur apa, yang sudah sangat terkenal dia ini rawi yang adil, lantas ada yang menjarah, maka enggak diterima. Ini kan sudah disebutkan di pembahasan-pembahasan awal ya, sudah disebutkan di pembahasan-pembahasan awal dalam masalah apa, ketika kita berbicara mengenai ta'arud al-jarhi wa ta'dil, bahwa ketika seorang perawi ya sudah sabit adalahnya dengan syuhrah, sudah disebutkan juga di awal kan bagaimana cara menetapkan adalah seorang perawi. Salah satu cara yang paling kuat adalah dengan syuhrah, sudah terkenal bahwa dia ini adil. Kemudian ada mu'aradhah berupa jarah, maka jarahnya ini enggak diterima. Jarahnya ini enggak diterima walaupun jarahnya mufassar. Walaupun jarahnya mufassar ya, tapi kalau dia sudah masyhur di atas apa kebaikan, apa masyhur memiliki adalah dalam dhabat yang baik, sudah masyhur di tengah masyarakat, apa di tengah ulama maksud saya, ya, tentang statusnya dia, lantas ada yang menjarah walaupun dia jarah mufassar, maka ditolak. Ya. Nah, karena itu syudud. Itu syad. Jelas ya, menyelisih apa? Menyelisih al-jamaah. Kita lihat kata beliau rahimahullahu taala pada poin yang keempat, la yuqbalul jarhu fi haqqi man istafadat adalatuhu washtaharat imamatuhu. Enggak diterima jarah. Tidak diterima jarah siapapun yang menjarah. Enggak diterima jarah kepada seorang alim, seorang imam yang tidak diterima jarah yang ditujukan kepada seorang yang sudah tersebar adalahnya masyhur keimamannya. Jelas ya, keimamnya. Walidzalika, karena itulah la yultafatu fi kalam Ibnu Abi Dzib fil Imam Malik. Para ulama tidak menoleh ucapannya Ibnu Abi Dzib kepada Imam Malik. Ya, kenapa Imam Malik masyhur? Imam Malik apa? Imam Malik masyhur, terkenal. Iya, dan juga ini bisa ditambahkan, ada indikasi bahwa ada persaingan yang tidak sehat antara keduanya. Dikarenakan Ibnu Abi Dzib dengan Imam Malik selevel, satu bakat, qorin. Iya, yang sudah berlalu disebutkan bahwa Ibnu Abi Dzib juga mengarang kitab Al-Muwatta. Beliau juga punya kitab Al-Muwatta yang tebalnya 3 kali lipat dibandingkan muwattanya Imam Malik. Karena itulah ketika Imam Malik rahimahullahu taala, ada seorang yang bertanya kepada beliau, wallahu alam apa tujuannya dia bertanya kepada Imam Malik. Ya, tapi kalau memang pertanyaannya ada kemungkinan dibenturkan, maka ini mengesankan bahwa memang di sana sudah ada ya persaingan yang tidak sehat di antara keduanya. Walaupun tidak mesti dari kedua-duanya, mungkin dari salah satunya. Ya. Ketika ditanya kepada Imam Malik bahwa Ibnu Abi Dzib itu mengarang kitab Muwatta yang lebih tebal dibandingkan Muwatta yang Anda tulis, maka Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, maka lillahi fahuwa baq. Apa yang diharapkan, diniatkan untuk Allah, maka itu yang akan tetap kekal. Ya, dan sampai di zaman sekarang kaum muslimin tidak mengetahui Muwatta lain kecuali Muwattanya Imam Malik. Ada Muwatta yang lain tapi mafkhud, hilang. Ya, tidak sampai di zaman sekarang. Taib. Maka ini Ibn Abi Dzib rahimahullah mengkritisi, menjarah Imam Malik, dan ini tidak diterima. Tidak ada ulama yang menerimanya. Kenapa? Imam Malik masyhur. Wala ila kalamin Nasa'i fi Ahmad bin Shalih Al-Misri. Para ulama juga tidak menerima kalamnya Nasa'i terhadap Ahmad bin Shalih Al-Misri. Iya. Jelas ya, karena Ahmad bin Shalih Al-Misri rahimahullah masyhur dengan keimamannya. Li'anna haula ya'immatun masyhurun. Sara al-jarihu lahum kal'ati bi khabarin ghurib. Lau sahala tawaffaratid dawa'i ala naqlihi. Karena mereka ini Imam Malik dan Ahmad bin Shalih Al-Misri masyhur, sehingga jarah yang ditujukan kepadanya, orang yang menjarahnya itu bagaikan membawa kabar gharib, kabar asing yang tidak ada orang yang tahu, dia sendiri datang membawa kabar yang lain sendiri. Ini Malik Ahmad bin Shalih masyhur sudah, tiba-tiba datang menjarah dia walaupun jarahnya mufassar. Ya. 6. Kata beliau, lau soha, seandainya betul jarah dia itu betul-betul apa, betul-betul syah jarahnya, seandainya jarahnya itu dipertimbangkan, yakni maksudnya seandainya betul jarah dia kepada Imam Malik atau jarahnya kepada Ahmad bin Shalih betul-betul ada atau betul-betul nyata jarahnya, ya, maka tentunya akan banyak ulama yang menukil. Kenapa cuma dia sendiri? Menyelisih apa? Ya, syuhrahnya, kutipan ataupun yang masyhur di tengah-tengah imam, di tengah-tengah ulama berkenaan dengan Imam Malik dengan Ahmad ibn Salih al-Misri. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa qad shaha an ibni ma'in annahu yatakallamu fil imam syafi'i. Ya, fil imam syafi'i rahimahullah. Telah sahih juga dari Ibnu Ma'in bahwa beliau mengkritisi, menjarah Imam Syafi'i. Dan tidak ada ulama yang menoleh ucapannya. Bahkan, walidzalika qala al-Hafidz al-Dzahabi rahimahullah. Qad aada Ibnu Ma'inin nafsahu bidzalik. Ibnu Ma'in telah mencoreng nama baiknya sendiri dengan gara-gara dia menjarah Syafi'i. Walam yaltafitin nasu ila kalamihi fi Syafi'i wala ila kalamihi fi jama'ati min al-Asbab. Dan para ulama tidak ada yang menoleh ucapan Ibnu Ma'in ya kepada Syafi'i, dan juga tidak ada yang memperdulikan ucapannya kepada sejumlah rawi-rawi yang sudah sabit, ya sudah masyhur, mereka adalah rawi yang apa? Asbat. Kama lam yaltafitu ila tawthiqihi li ba'dhin nas. Sebagaimana ada juga kadang tawthiqnya Ibnu Ma'in yang mutasahil sehingga tidak dianggap, enggak dipakai oleh para ulama. Fa inna naqbalu qawlahu daiman fil jarhi wat ta'dil wa nuqaddimuhu ala katsirin min al hufaz ma lam yukhalif al jumhur fi ijtihadihi. Kata beliau, adapun kami sendiri, kata Az-Zahabi, betul kami menerima kalamnya siapa? Kalamnya Ibnu Ma'in, ya selalu hukum asalnya daiman, selalu kami menerima kalamnya Ibnu Ma'in dalam jarh wat ta'dil, dan kami senantiasa mendahulukan kalamnya Ibnu Ma'in dibandingkan kebanyakan yang berbicara dalam masalah jarh wat ta'dil. Kami mendahulukan beliau, kecuali kalau kalamnya Ibnu Ma'in yukhaliful jumhur. Ya, kalau ijtihadnya Ibnu Ma'in yukhalifu al-jumhur. Fa idza farada bi tawthiqihi bi tawthiqi man layyanahu al-jumhur aw bi tadhifi man wathaqahu al-jumhur wa qabiluhu fal hukmu li umumi aqwalil a'imma la liman syadza. Kata beliau, karena itulah kalau Ibnu Ma'in bersendirian mentawthiq rawi yang jumhur dhaifkan, atau sebaliknya Ibnu Ma'in sendirian mendhaifkan rawi yang jumhur mensiqahkan, maka apa? Mensiqahkan dan mereka terima hadisnya, maka yang dijadikan hukum adalah keumuman ucapan a'immah, bukan ucapan orang yang syadz. Yani dalam konteks ini Ibnu Ma'in rahimahullah. Baik. Sudah ya? Wa fi muqabalati dzalik la yu'khadhu bi tawthiqi imamin li rawin ittafaqa al-a'immatu 'ala tarkih. Kebalikan dari masalah ini adalah tidak diterima, ya, enggak diterima tausik dari seorang imam kepada seorang perawi yang sudah masyhur juga dengan dhaif, masyhurun bil dhaif, dikatakan tarakuhu, ditinggalkan dia oleh para ulama, ya. Walidzalika a'radu an tausikil imam Syafi'i li Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami maulahum. Karena itulah mereka tidak memakai tausiknya Imam Syafi'i terhadap Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami. Kenapa? Karena para ulama sepakat, ya, para ulama sepakat bahwa dia adalah rawi yang dhaif, ditinggalkan hadisnya, ya. Maka ini penting memperhatikan kalam jumhur dalam tausik ataupun dalam menjarah. Ketika jumhur ulama semuanya sudah masyhur di tengah mereka seorang imam ini thiqah, maka enggak diterima jarah padanya hatta walaupun jarahnya mufassar, dikatakan insyal. Ya, demikian pula sebaliknya kalau jumhur kebanyakan a'immah, ya, ataupun masyhur di tengah a'immah bahwa ini rawi dhaif, kemudian datang seorang imam mentausik, ya, maka apa? Ya, ini juga tidak diterima. Jelas ya, karena yang dipegang adalah secara umum, ya, secara umum adalah kalamnya jumhur, dikarenakan yang dimaksud jumhur di sini tentunya dipertimbangkan juga tabaqat yang sebelumnya, ya. Ini rawi yang dikomentari, yang dibicarakan di tabaqat mana. Kemudian kita lihat siapa di tabaqat tersebut. Ya, dari tabaqat yang sudah disebutkan kemarin, ya, apakah di tabaqatul ula, as-saniyah, as-salisah, rabi' dan seterusnya. Ini juga perkara yang perlu diperhatikan berkenaan dengan ta'arudnya. Ya. Jadi bukan sekedar karena semata-mata kebanyakan ulama, tapi seperti yang disebutkan di poin yang keempat, ini orang sudah masyhur. Kenapa dia masyhur? Karena jumhur. Jadi bukan semata-mata karena jumhurnya. Jelas sampai sini, dia sudah masyhur dengan adalah atau masyhur dengan dhaif, dia dhaif, ya. Kenapa dia masyhur? Karena kebanyakan ulama di zaman tersebut sudah menetapkan itu, maka man syadza, siapa yang menyelisih itu, maka tidak diterima. Nah, Allahu taala alam bisawab. Nah, di sini sudah bisa dibuat catatan-catatan. Ini kalau mau bagus dibuat catatan-catatan kuyut yang seperti ini. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kawaid ammah, kawaid amma dalam mustalah, kawaid amma dalam jarh wa ta'dil, ini perkara yang secara umum ya, secara umum lebih mudah dibandingkan yang muqayyad. Nah, di sini ada kawaid yang muqayyadah ya. Kawaid yang muqayyadah seperti tadi kasusnya apa Ibnu Hirasy dengan siapa? Dengan Al-Juzajani ya. Kemudian ada kalamnya Ibnu Abi Dzib kepada Imam Malik dan seterusnya, ini kan muqayyad. Yang seperti ini butuh dihafalkan, butuh diketahui ya, karena keluar dari keumuman kaidah, keluar dari keumuman keumuman kaidah. Taib Allahu taala alam bisawab. Nah, naktai bihadzal qadar wala ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.